Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهَا أَيُّهَا النَّاسِ مَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ فَارَقَ اللَّهُ فِيكُمْ. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tarkul manhiyat, meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, mengajari kita untuk senantiasa isti'anatu billah, untuk senantiasa isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan suatu amalan, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid. Kitab yang menjelaskan tentang at-tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah. Dan kita masih dalam membahas terkait bab maja'a firqa wa tamaim, bab yang membicarakan berbicara tentang ar-ruqa, ruqyah, jambi-jambi, wa tamaim dan tamaim, itu sejenis jimat. Kita lanjutkan, beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa an Abdullah Ibn Uqaim marfu'a, dan datang dari sahabat Abdullah Ibn Uqaim hadis yang marfu'. Hadis yang marfu' adalah maknanya hadis tersebut sampai pada Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'a wukila ilaih. Man, barang siapa yang ta'allaqa syai'a, menggantungkan sesuatu. Ta'allaqa syai'a, menggantungkan sesuatu, maknanya adalah iltafat qalbuhu anillah illa syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u lah aw yadfa'u an. Artinya adalah menggantungkan sesuatu, yang mana dengan menggantungkan sesuatu tersebut hati seorang hamba dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpaling menghadap kepada sesuatu yang sesuatu tersebut dia yakini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak kejelekan. Ini yang dimaksud ta'allaqa syai'a. Menggantungkan sesuatu artinya adalah yang menjadikan hati hamba tersebut dia meninggalkan Allah dan dia menuju berpaling ya, atau menuju kepada sesuatu yang dia anggap bisa mendatangkan manfaat atau menolak kejelekan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'a, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, akan disandarkan kepada sesuatu tersebut yang dia bersandar padanya. Tatkala dia menggantungkan tamaim, baik yang bentuknya wataran, sesuatu yang diambil dari laut, dia gantungkan dan dia hatinya meyakini bahwasanya watar tersebut bisa mendatangkan kebaikan atau bisa menolak kejelekan, maka Allah menyebutkan atau nabinya menyebutkan wukila ilaihi, Allah akan menyerahkan kepadanya. Barakallahu fikum. Artinya Allah akan membiarkan orang tersebut tidak memberikan pertolongan kepada hamba yang dia menggantungkan sesuatu yang menjadikan hatinya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Ahmad wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara garis besar terkait hadis yang ada di hadapan kita ini. Kata beliau rahimahullah, hadza hadithun wajizul lafzi 'azimul faidah. Hadis ini, hadis yang ada di hadapan kita, man ta'allaqa syai'a wukila ilaihi. Hadis ini adalah hadis yang sangat ringkas lafadznya. Ya, hadis yang ada di hadapan kita itu sangat ringkas lafadznya. Tapi faedahnya adalah azimah. Faedahnya sangat besar. Barakallahu fikum. Kalau dilihat dari sisi lafadznya itu ringkas ya. Enggak sampai setengah baris. Nabi hanya mengatakan man ta'allaqa syai'a wukila ilaihi, sangat ringkas. Tapi faedah-faedahnya azimah. Faedah-faedah yang di dalamnya, yang di dalam hadis tersebut, barakallahu fikum, sangat-sangat besar. Yukhbiru fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man iltafata biqalbihi aw bifi'lihi aw bihima jami'a ila syai'in yarjuhu minhu an-naf'a aw daf'a ad-dharr wa qalahu Allahu ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu. Di dalam hadis tersebut kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut mengkhabarkan, memberitahukan kepada umatnya, barang siapa yang hatinya itu berpaling, yaitu meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau perbuatannya meninggalkan Allah, atau kedua-duanya, hati dan perbuatan meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati tersebut atau perbuatan tersebut ditunjukkan kepada sesuatu yang diharapkan bisa membawa manfaat atau menolak kejelekan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hati orang tersebut meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menuju mengharapkan kepada sesuatu selain Allah yang dia anggap bisa mendatangkan an-naf'u, kebaikan, atau untuk menolak kejelekan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ila dzalika syai' allazi ta'allaqah, maka Allah akan menyerahkan urusan tersebut kepada sesuatu yang dia gantungi. Tatkala hatinya menggantungkan kepada jimat-jimat, kepada tamaim, maka Allah akan membiarkannya. Ya, barakallahu fikum, akan diserahkan kepada jimat-jimat tersebut. Barakallahu fikum. Ini adalah sebagai apa? Sebagai al-wa'id, ancaman, ya, bagi orang yang sampai meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian hatinya itu menuju kepada sesuatu selain Allah dari makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ini orang yang dia bersandar kepada selain Allah, ya. Allah akan membiarkan orang tersebut, akan diserahkan urusannya kepada sesuatu yang dia sandari. Yang bersandar kepada kuburan-kuburan orang soleh, bersandar kepada tamaim, jimat-jimat, akan diserahkan kepada sesuatu yang dia sandari. Tapi sebaliknya, faman ta'allaqa billah kafahu wa yassara lahu kulla asyir, maka barang siapa yang ta'allaqa billah, benar-benar menggantungkan, menyandarkan segala sesuatunya billah, kepada Allah, segala urusannya dia sandarkan kepada Allah, apa balasannya? Yang pertama, kafahu, Allah akan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Ini yang pertama, akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yassara lahu kulla asyir, dan Allah akan memberikan kemudahan baginya, bagi hamba tersebut, segala kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapinya. Ini tatkala seorang benar-benar ta'allaqa billah, benar-benar menggantungkan, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Allah akan memberikan yang pertama kecukupan bagi hamba tadi, yang kedua Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam perkara yang dia hadapinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa man ta'allaqa bi ghairihi wa qalahu Allahu ila dzalikal ghairi wa khadhalahu. Tapi di sini juga ada ancaman. Barang siapa yang dia menggantungkan, bersandar kepada selain Allah, dia meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, maha mampu, dia tinggalkan. Kemudian dia menyandarkan hatinya, amalannya bighairihi, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyandarkan atau akan melepaskan orang tersebut kepada sesuatu yang dia sandari, wa khadhalahu, dan Allah akan membiarkan orang tersebut. Tidak diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diserahkan kepada sesuatu yang dia sandari. Tentunya ini merupakan kerugian yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini balasan orang yang meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersandar lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Kata Syekh, ana fihi an-nahya wa tahdhira min at-ta'alluqi 'ala ghairillahi fi talbil manafi' wa daf'il madar. Bahwasanya di dalam hadis tersebut, hadisnya Abdullah ibn Uqaim, terdapat an-nahyu, larangan, wa tahdhir, dan juga peringatan. Larangan dan peringatan min at-ta'alluqi 'ala ghairillah, menggantungkan diri bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan dan juga peringatan. Dari apa? Dari menyandarkan diri kepada selain Allah. Fi jalbil manafi', untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wadaf'il madar, atau untuk menolak kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Ya. Hal yang demikian merupakan al-isyraku billah, merupakan bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal hadis, beberapa faidah-faidah penting yang bisa kita ambil dari hadis di atas tadi. Yang pertama, an-nahyu 'anit ta'alluqi bighairillah. An-nahyu, larangan, anit ta'alluqi bighairillah, bergantung bersandar kepada selain Allah. Seorang mukmin, seorang muslim hendaklah bersandar hanya kepada Allah. Tatkala akhdzul asbab, mengambil suatu sebab, selanjutnya adalah dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wujubu ta'alluqi billahi fi jami'il umur. Wajibnya ta'alluq, menggantungkan diri, berserah diri billah, kepada Allah dalam seluruh urusan-urusan yang dia hadapi. Perkara-perkara yang dia hadapi, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, bayanu madarati syirki wasu'i akibatih. Yang berikutnya, penjelasan tentang bahayanya menyekutukan Allah, bahayanya kesyirikan, dan akibat yang sangat jelek tatkala di dunia maupun di akhirat. Ini kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, akan membawa kejelekan fidarain, pada dua tempat. Saat di dunia, dia itu menjadi budaknya makhluk, menjadi budaknya jin, menjadi budaknya syayatin. Ini orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di akhirat, jelas orang tersebut akan menjadi orang yang merugi selama-lamanya. Apabila orang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan. Sehingga kata Nabi, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'a dakhala nar. Barang siapa yang dia mati, meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, artinya dia belum bertaubat dari kesyirikannya, orang tersebut masuk ke dalam neraka. Ini akibat di akhirat nanti. Oleh sebab itu Allah menyebutkan, mengingatkan di dalam Al-Quran, asyirku billah merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Supaya kita hati-hati dan waspada, barakallahu fikum, dari kesyirikan. Nah, tapi sebaliknya ahlu tauhid adalah orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, keutamaan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwasanya tauhid itu akan menjadi sebab tahrilul abdi, ya, akan membebaskan seorang hamba dari perbudakan kepada makhluk. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat, kata Syekh, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Balasan itu sesuai dengan amalan. Tatkala seorang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan membiarkan orang tersebut. Tatkala seorang itu benar-benar bertawakal, bersandar kepada Allah, Allah pun akan mengurusi hambanya, akan mencukupi hambanya, dan akan memberikan kemudahan kepada hambanya dalam perkara-perkara kesulitan yang dia hadapi. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kelima, faedah yang terakhir, kata Syekh, anna natijatal amali tarji'u ilal amil khairan aw syarr, bahwasanya balasan amalan itu kembali kepada al-amil, kepada orang yang mengamalkan, yang melakukan, khairan, baik bentuknya kebaikan aw syarr, atau yang bentuknya kejelekan. Artinya in khairan fa khairun lah, kalau amalan kebaikan akan mendapatkan kebaikan, ahlu tauhid akan mendapatkan kebaikan, al-izzu wasyaraf fi dunya wal akhirah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat akan dimasukkan ke dalam al-jannah, diselamatkan anin nar, ini sungguh kemuliaan yang luar biasa. Di dunia pun mendapatkan kemuliaan, kebaikan, dilepaskan min rikis syayatin, dari budak-budaknya syayatin. Ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh terkait hadis yang tadi kita baca. Kemudian dalil berikutnya, masih dalam bab yang kita baca ini, qala al-imam fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullah, وروى الإمام أحمد عن روافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا روافع لعل الحياة ستطول بك وأخبر الناس أنا من أقد لحيته أو تقلد وترا awistanja biraji'iddabatin a'idhamin fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwafi', diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, an Ruwafi', qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwafi', wahai Ruwafi', la'alal hayata satatul bik, bisa jadi kehidupanmu itu akan panjang, artinya umurmu itu akan panjang. Fa akhbirin nas, maka beritahukanlah kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengepang jenggotnya, aw taqallada watara, atau menggantungkan wataron, sejenis jimat yang diambil dari dalam laut, ya, sudah kita bahas, ya, arti watar, ya. Barang siapa yang mengantungkan watara, ya, artinya di sini adalah ja'alahu qiladatan fi 'unuqihi aw 'unuqi dabatihi min ajlil wiqayati minal 'ain. Menggantungkan watara artinya orang tersebut menggantungkan pada leher orang tersebut atau pada hewan-hewan kendaraannya dalam rangka al-wiqayata minal ain, untuk menolak bala, menolak penyakit al-ain. Bukan semata-mata menggantungkan watar, bukan semata-mata menggantungkan sesuatu pada dirinya atau pada kendaraannya. Dia menggantungkan dalam rangka min ajlil wiqayati minal ain. Untuk apa? Untuk menolak dari penyakit al-ain, dari gangguan atau serangan penyakit al-ain. Barakallahu fikum. Barang siapa yang taqallada watara, menggantungkan watar, ya sejenis jimat, atau dia istanja biraji'id dabatin, atau dia itu istinja. Istinja itu membersihkan kotoran, ya, yang keluar dari tempat keluarnya kotoran, biroji idabah. Dengan apa? Dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Ya, artinya kotoran hewan yang sudah kering, kemudian dia gunakan untuk istinja, untuk membersihkan kotoran tatkala kencing atau yang lainnya. Maka yang seperti ini, fa inna Muhammadan, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, berlepas diri dari hal-hal di atas, atau berlepas diri dari tiga perkara di atas. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum berlepas diri dari orang yang mengepang jenggotnya, ya. Berlepas diri dari orang yang mengepang jenggotnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah tentang keadaan bangsa Arab. Dahulu orang-orang Arab tatkala mengepang jenggotnya itu ada dua tujuan, ada dua sebab, sehingga bukan semata-mata dikepang saja. Ada tujuannya orang-orang Arab zaman dahulu. Kalau zaman sekarang saya kurang tahu, ya. Karena beliau menjelaskan orang-orang Arab zaman dahulu, kalau mengepang jenggotnya ada dua tujuan. Yang pertama, atau sebab yang pertama adalah dalam rangka iftikhar, dalam rangka untuk kesombongan. Biasanya ini dilakukan indal hurub, tatkala sedang berperang melawan musuh. Jenggotnya itu dikepang sebagai bentuk kesombongan. Ya, merupakan min kabairi dzunub, ya. Merupakan dosa besar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum bari'un minhu, berlepas diri darinya. Adapun asani yang kedua, alasan kenapa orang-orang Arab mengepang jenggotnya adalah al khawfu minal ain, karena dia khawatir, takut terkena penyakit al ain, sehingga jenggotnya dikepang. Kenapa dikepang? Tatkala takut kena penyakit ain, kenapa kok jenggotnya dikepang? Kata Syekh, li annaha idza kanat hasanatan wa jamilatan summa aqadat asbahat qabihatan, ya. Karena kalau jenggot dibiarkan, itu kan menjadi bagus, kata Syekh, menjadi hasanatan, jamilatan, orang tersebut kelihatan gagah, bagus, ya. Maka tatkala dikepang, sehingga orang tersebut bentuknya menjadi qabihah, menjadi apa? Kurang bagus, menjadi jelek, sehingga orang lihat itu malas, ya. Kenapa penyakit ain, ya, terjadi itu karena pandangan manusia yang jahat. Tatkala melihat anak kelihatan bagus, dilihat yang berlebih, biidnillah menjadikan apa? Orang tersebut terkena penyakit al-ain. Begitu juga orang yang jenggotnya lebat, kelihatan bagus, ya. Kita aja kan kalau lihat orang Arab, masya Allah, ya, jenggotnya lebat, itu kan kadang-kadang lihatnya bukan hanya sekali, udah tinggi, besar, hidungnya mancung, ya, jenggotnya tebel, panjang, wah, kelihatan bagus, ya. Sehingga khawatir yang seperti ini menjadi bahan perhatian manusia, sehingga dahulu mereka mengepang jenggotnya biar kelihatan qabihah, tidak bagus lagi. sehingga untuk menghindari penyakit al-ain. Ini kata al-imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, alasan orang-orang Arab kenapa mereka mengepang jenggotnya. Maka perbuatan-perbuatan di atas, tiga perbuatan di atas barakallahu fikum, merupakan min kabairi dzunub, merupakan dosa besar, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, berlepas diri darinya. Hadza wa'idun syadidun fi haqqi man fa'ala dzalik. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Untuk siapa? Bagi orang yang melakukan hal-hal di atas. Baik dia mengepang jenggotnya barakallahu fikum, atau dia itu menggantungkan wataron, sejenis jimat, untuk menolak bala, untuk melindungi diri dari suatu penyakit, atau yang ketiga orang yang istinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, al-ma'na al-ijmali al-hadis. Makna secara garis besar terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ana hadha sahabiyya satatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, memberitahukan bahwasanya sahabat ini sayatulu umruhu, akan panjang umurnya. Sehingga kata para ulama, ini merupakan alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Karena umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah, perkara yang gaib. Kok Nabi tahu orang ini mau panjang umurnya? Tidak ada lain kecuali bitariqatil wahyi, dengan jalan wahyu, ya, dengan jalan wahyu, sehingga dia akan mendapatkan unasan manusia, ya, akan mendapatkan banyak manusia yang mereka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan jenggot. Ini yang pertama, barakallahu fikum, ya. Karena bertambahnya zaman itu bukan kebaikan yang akan didapetin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Maka dijelaskan dalam hadis lain, yang dimaksud syarrun minhu adalah biqillatil ilmi wa qillatil ulama, semakin sedikitnya ilmu dan juga semakin sedikitnya para ulama. Orang yang mengajak kepada al-haq, orang yang mempelajari al-haq, mempelajari al-kitab was sunnah, itu semakin sedikit. Orang yang memiliki ihtimam, perhatian kepada al-kitab was sunnah, itu semakin sedikit. Itulah yang dimaksud la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan taufiknya kepada kita semua dan menjadikan kita semua orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. saya tulu umrohu. Lamin. Ada kenapa yang?